sayang padaku. Tak ku kenal siapa diriku. Seandainya engkau tak kasih padaku, tak ku tahu arah hidupku. Terombang ambing di lautan yang dalam tiada bertepian. Tenggelam hanyut di kegelapan, tersesat arah tujuan. Kini ku mencari cahayamu kasih, menerangi jalan hidupku. Maafkanlah aku yang selama ini tak bersyukur pada dirimu. Baru ku sedar dan menginsafi kesilapanku ya Ilahi. Sesungguhnya hidup tiada arti bila engkau tak dikasihi. Aku bersujud hanya untuk merinduimu. Aku berdoa hanya untuk menyembah. Ya Ilahi.